Alladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa kharal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita akan masuk pembahasan yang baru, yakni bab rahmatus saghir. Betul? Ya, bab rahmatus saghir ya. Bab tentang menyayangi yang lebih kecil. Masih kita membahas tentang masalah sikap kepada yang lebih dewasa dan juga yang lebih muda. Ya, tetapi setiap yang kita lewati berbeda-beda pemaparannya dari hadis-hadis dan juga kisah-kisah yang kita lewati. Ya. Berikutnya juga nanti ada bab mu'anaqatis sabi, bab memeluk anak yang kecil. Di sini adalah merupakan tuntunan atau gambaran dari akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya yang harus kita praktekkan sehari-hari. Dalam arti kita melihat dan mendengar dari keterangan-keterangan di atas atau yang lalu-lalu, lalu kita jadikan bekal untuk amaliyah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang dai, sebagai seorang yang calon dai bahkan, agar kita bisa mengamalkan, mewujudkan dalam kesehariannya nanti. Baik, sebelumnya kalian membacakan hadis yang sudah lewat. Ya, berarti bab apa yang sudah dilewati? Taswiril akabir ya. Dan juga bab yu'tas samarata asghara man hadara minal wildan. Tafadalu, barakallahu fikum. Barakatan ma'a barakatin. Tumana walahu asghoroman yalihi minal wildan. Taib, ijlisu. Ijlisu ya, ikhwani fiddin azakumullah. Taib, kemarin ada yang, nampaknya sedikit koreksi. Idha utiya bizahwi, yakni ketika diberi az-zahw, di situ az-zahwi itu, memang mana yang sesuai dengan konteks hadis di sini adalah buah-buahan ya, karena maknanya banyak, bisa bermakna tumbuhan yang bagus, bisa bermakna sesuatu yang mengagumkan, juga bisa bermakna kurma yang belum masak gitu, kurma yang gumading kalau bahasa Cirebonnya, gumading gitu ya, sebelum mau masak itu al-busrul mutalawin, nah, ini kurma yang berwarna warni dan belum menjadi, yang masih berupa rutub. Samarun nakhli qabla an yurtiba. Labas. Kemudian kita akan masuk bab yang baru. Bab rahmatis saghir. Bab tentang kasih sayang kepada yang kecil secara umumnya ya. Haddatsana yani qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu fi kitabihi al-adabul mufrad, haddatsana Abdul Aziz maksudnya Ibnu Abdullah haddatsani Ibnu Abi Zinad an Abdurrahman ibn al-Harith telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zinad dari Abdurrahman ibn al-Harith an Amr ibn Shu'aib dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Tidak termasuk golongan kami. Yani bukan termasuk seorang muslim yang sejati, yang benar-benar muslim, yang sempurna, dalam artian yang sempurna. Bukan bermakna munafi kama mutlaqul iman. Ya, tetapi kamalul iman, menafikan kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman seseorang. Karena idealnya seorang muslim yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ikuti segala arahannya, segala tuntunannya. Sehingga kalau dia tidak melakukan ini, ya tidak sempurna keislamannya, keimanannya. Laisa minna man lam yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami siapa-siapa yang tidak sayang kepada yang lebih kecil dari kalangan kami. Di sini mengajarkan kita jangan sampai menjadi orang yang sadis, kejam sama anak kecil misalkan ya. Tidak sayang, menjadi orang yang kaku, menjadi orang yang bengis dan seterusnya. Gambaran-gambaran yang tidak baik. Wa ya'rif haqqo kabirina. Di sini mahzuf, yakni wa lam ya'rif haqqo kabirina. Bukan termasuk golongan kami juga yang tidak mengenal hak orang-orang besar kita. Jadi, selain dia tidak, kalau dia tidak sayang sama yang lebih muda, lebih kecil, dan tidak mengerti haknya orang yang lebih dewasa di antara mereka, ini bukan termasuk pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Di catatan kakinya, hadis ini hadis yang sahih. Kita baca syarah dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Qala, hadal hadis fihi irsyadun linnas. An yarhamus saghira wa yuwakkiru al-kabira. Hadis di atas, di dalamnya ada petunjuk untuk manusia, untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, untuk sayang sama yang lebih kecil. Jangan sayang cuma sama anaknya. Jangan cuma sayang sama saudaranya, ponakannya, ya, atau mungkin sahabatnya, anaknya sahabat dan sebagainya, sahabat dekat gitu ya. Tapi sama yang lainnya tidak sayang, tidak seperti itu. Apalagi dia seorang muslim, walaupun dia nun jauh di sana dan dia menyatakan ana muslim, huwa muslim, ya, dan dia lebih kecil, kita sayang sama dia. Walaupun keadaannya mungkin bagi kita, yakni tidak suka dengan keadaannya. Apakah karena miskin? Apakah karena misalkan tidak baik penampilannya misalkan? Tetap kita harus pegang hadis ini. Bahwasanya kita siapapun dia, apakah orang Saudi, apakah dia orang Ethiopia, apakah dia orang Amerika, apakah dia orang Cina, apakah dia orang Indonesia dan sebagainya, selama mereka muslimin tetap kita amalkan hadis ini. Laisa minna man lam yarham saghirana. Ada petunjuk untuk kita semua agar sayang sama yang lebih kecil dan menghormati yang besar. Wa hadhihi min adabil Islam allati yajibu an yatahalla atau an yatahalliya bihal muslimun, tahalla yatahalliya al muslimun wal muslimat. Dan ini juga termasuk di antara adab-adab Islam yang wajib seorang muslim berhias. Nah, ini kan. Jadi seorang muslim itu jangan hanya hiasannya cuma jubahnya yang bagus misalkan. Atau imamahnya bagus, pecinya bagus, sandalnya bagus. Tapi juga berhias dengan perkara-perkara yang sifatnya abstrak. Perkara-perkara yang sifatnya adalah batiniah. Sikapnya. Itu yang lebih esensi. Yang lebih intinya. Bisa jadi dia seorang penampilannya sederhana, bersahaja. Ya, bukan termasuk nominal yang nominasi orang-orang yang parlente gitu ya, yang necis, nah, misalkan gitu. Tapi masya Allah, ya akhlak tutur katanya baik, ya kan. Kemudian sikapnya baik, kemudian juga dia sopan santunnya, sayang sama yang kecil. Ini yang tentu akan membawa nama baik Islam, nama baik Islam itu sendiri. Man kana saghiran fihim yurham li saghrihi. Barang siapa yang ada di suatu lingkungan yang dia itu lebih muda umurnya di antara mereka, maka disayangi karena memang keadaannya yang masih kecil. Fayu'allam wa yuwasi atau wa yuwasa, ya, wa yuta'allafu wa yudkhalu 'alaihi sururu. Kalau keadaannya seperti itu, maka diajari. Fayu'allam, diajari, dibina, ya, diarahkan. Di yuwasa di sini maknanya adalah dihibur, disenangkan, ya, dan dijinakkan hatinya dan diberikan rasa gembira kepadanya. Berikan rasa sayang gembira kepada mereka. Wal kabir yajibu an ya'rifu haqqahu li kibari sinnihi fa yuqiruhu. Dan orang-orang yang besar wajib untuk dihormati, diketahui haknya karena kedewasaan umurnya, maka dihormati, diagungkan. Wa yahtarimuhu, maka kaum muslimin wa muslimat dalam satu lingkungan hormati mereka. Dan yuqaddimuhu fima yahsunu fihi at-taqdim, dan posisikan dia di depan, dalam artian dikedepankan dalam hal-hal apa-apa yang sikap memberikan posisi di depan itu baik bagi mereka. Wa yuqaddimuhu fima yahsun fihi at-taqdim, dahulukan dalam perkara-perkara, didahulukan. Fa idza wujida hadzal khuluqu fil mujtama'ati sarat mujtama'ati khairin wa rusdin. Sarat mujtama'ati, yani sarat al mujtama'at mujtama'ati khairin wa rusdin. Kalau didapatkan akhlak-akhlak yang semacam ini dalam suatu masyarakat, maka jadilah masyarakat tersebut masyarakat yang baik dan terarah, tidak masyarakat yang bengis, masyarakat yang beringas, kasar dan seterusnya. Ini masyarakat yang jauh dari tuntunan Islam. Masyarakat yang kejam sama anak-anak dan tidak hormat sama yang dewasa, ini masyarakat yang tidak Islami. Ya'rifu ma li shaghirihim minal haqqi war rahmah. Masyarakat yang mengetahui apa yang bagi anak yang kecil dari hak dan kasih sayang. Wa ma li kabirihim, atau ya'rifu ma li shaghirihim minal haqqi war rahmah. Masyarakat yang faham, mengetahui apa yang diberikan untuk orang-orang yang lebih muda di antara mereka dari hak-haknya dan kasih sayangnya. Dan masyarakat yang mengerti apa yang porsi bagi orang-orang yang dewasa di antara mereka dari al-haq dan tawqirillahu, penghormatan kepada mereka. Wa taqdim yakunu fil umuri allati yusra'u an yuqaddama fiha al-kabir. Dan at-taqdim, yakni mendahulukan mereka, ya, yakunu fil umuri allati yusra', ya, diupayakan keadaannya pada perkara-perkara yang disyariatkan untuk diberikan porsi di depan padanya orang-orang yang dewasa. Artinya senantiasa diiringi dengan batasan-batasan dan juga arahan-arahan yang di situ syariat mengajarkan, maka diupayakan diterapkan pada mereka, orang-orang yang dewasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li Abdurrahman bin Sahal di atas atau sebelumnya, yakni hadis yang ke 359, yakni kabir kibara, ya. Jadi hormati yang dewasa, dahulukan yang dewasa. Ini arahan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Sahal. Wa hiya wasiyatun 'amah. Ini adalah merupakan apa? Arahan yang umum. Walaysat khasah bis sahabi al-madhkur. Dan tidaklah khusus kepada sahabat yang disebutkan tadi. Ya. Sebagaimana kawaid usul fiqh al-imroh laysa bi khusus sahabat. Ya, tetapi al-imroh bi umumil lafzi la bi khusus sahabat. Pelajaran itu bukan, atau al-ibrah itu bi'umumil lafzi, secara keumumannya, artinya arahan Nabi ini diterapkan untuk semuanya di masa kita dan juga masa yang akan datang. Kabir kibaro, kabir al-kibaro, ya, muliakan orang yang dewasa. ya, berikan porsi lebih dahulu kepada mereka. Dan bukan secara sebabnya saja. La bi khusus sabab, bukan pada kekhususan sebabnya. Walaysat khasah bi sahabiyil madhkur. Faqahanallahu wa iyyakum fid-din. Ya, atau faqihanallahu wa iyyakum fid-din. Semoga Allah memberikan faqihan kepada kita dan kalian dalam agama ini. Yani ya. Faqihanallahu wa iyyakum fid-din. Wa waffaqana lil qiyami bil huquqi li ludzubha fi dhillil fiqhi al-islamiyyil majid. Semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita untuk mengupayakan, menegakkan hak-hak ludzubha, yakni pada porsinya. Ludzubha yakni pada tempatnya, pada kapasitasnya dalam naungan fikih Islam yang mulia. Jadi hadis yang pendek di atas, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif, atau lam ya'rif. Di situ ada maksud, ada huruf yang termahdzuf, wa ya'rif haqqo kabirina. Di sini adalah merupakan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa ingat kepada orang-orang yang di antara kita. Kita pun sebelum menjadi sekarang jadi masa-masa kanak gitu ya. Kita sebelum sekarang menjadi dewasa dan juga sebelum menjadi orang-orang yang remaja atau dewasa dan orang tua juga dulu mengalami masa kanak-kanak. Bagaimana orang-orang tua kita dahulu? Apakah mereka menyikapi kita dengan kasih sayang? Atau sebaliknya bahkan? Ya. Kalau mereka yang mendapati orang-orang tua kita, kakak-kakak kita, guru-guru kita, atau juga sesepuh-sesepuh kita di masyarakat menyayangi kita, berarti mereka juga menjalani tuntunan dari Islam. Dan kita juga terapkan itu pada masyarakat kita. Yani di antara kita ada yang usianya muda, maka upayakan dengan akhlak-akhlak Islami. Dengan apa yang sudah dibahas, yang dibaca, seperti kemarin, yakni membagi-bagikan buah-buahan ketika diberikan kepada kita, kepada anak-anak, itu suatu hal yang bagi mereka itu suatu yang menyenangkan dan akan terkenang sampai kapanpun juga. Ya, kita mungkin dulu pernah mengalami, pernah dikasih ini sama mungkin wak kita atau paman kita atau mungkin senior kita dan sebagainya. Itu juga akan mengenang pada ingatannya agar kita diterima. Kalau kita menjadi guru di antara mereka, pasti mereka akan lebih hormat dan lebih menerima apa yang disampaikan daripada ketika dulu dia kejam sama kita. Dia kejam sama saya, dia memukuli saya, dia menjewer saya, ya, dia kemudian misalnya menyiksa saya, ya, dia menendang saya dan sebagainya. Ini akan membekas pada ingatannya, tidak akan hilang ingatan-ingatan itu, apalagi dia tidak bersalah, ya misalkan. Tetapi ada rahmah pada diri kita kepada mereka semua itu. Kemudian bab yang baru, bab mu'anaqatis sabiyyi, yakni bab memeluk anak yang lebih kecil, yakni anak yang lebih kecil usianya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Shalih. Qala haddatsana Muawiyah bin Shalih an Rashid bin Sa'd an Ya'la ibn Murrah annahu qala. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu berkata dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shalih. Abdullah bin Shalih berkata, telah menceritakan kepada kami Muawiyah ibn Shalih dari Rashid ibn Sa'din dari Ya'la ibn Murrata annahu qala, bahwa Ya'la bin Murrah berkata, kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ina ila ta'amin. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami diundang kepada jamuan makan, yakni diundang makan oleh sahabat yang lain. Fa idza Husainun yal'abu fit tariqi. Pada saat itu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Husain bermain di jalan. Fa asra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amama al-qaumi. Lalu beliau yakni mempercepat jalannya berada di depan kaum. Jadi rombongan, kemudian Rasulullah agak cepat jalannya, fa asra an-nabi mendahului di depan kaum para sahabat yang lainnya. Tsumma basata yadayhi, lalu membentangkan kedua tangannya. Faja'ala yamurru maratan hahuna wa maratan hahuna. Kemudian ketika Rasulullah membentangkan kedua tangannya, yakni cucu beliau yang bernama Husain ini akhirnya lari ke sana, lari ke sini, gitu. Yamurru, yakni jalan ke sana sekali-kali, kemudian juga lari ke sini, ya. Seperti yang mau ditangkap gitu. Ingin menangkap cucunya. Yudahikuhu hatta akhadahu. Ya, mengajak bercanda. Mengajak bercanda kepada cucunya Husain sampai berhasil diambil. Sampai diambil oleh beliau, digendong. Faja'ala ihda yadayhi fi zaqnihi. Kemudian Rasulullah meletakkan salah satu tangannya di dagunya. Dagunya Husain, wal ukhra fi ra'sihi, dan yang satunya di kepalanya. Sambil tanaqahu faqabbalahu. Sambil memeluknya dan menciumnya cucunya tersebut, ya. Kemudian memeluknya dan menciumnya. Tsumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, berkata kepada para sahabatnya, Husain minni wa ana minhu. Husain ini adalah dariku. Dariku dan aku darinya. Ahabballahu man ahabbal hasana wal husaina. Allah akan mencintai orang yang mencintai Hasan dan mencintai Husain. Ya. Allah akan mencintai orang yang mencintai Hasan dan mencintai Husain. Sibtani minal asbati. Kedua-duanya adalah cucu. Ya, ini cucu yang utama, yang apa namanya, memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan dari yakni cucu-cucu yang lainnya di seluruh dunia, dari umatku yang lainnya. Di sini ada apa namanya, rekomendasi dan ada pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yantiqu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwasanya Hasan dan Husain ini diutamakan dari putra-putra Bani Adam selain mereka berdua di dunia ini. Ini ada isyarat kenabian. Ini ada mukjizat. Bahwasanya ini adalah takrir ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mereka berdua, yakni Hasan wal Husain. Dan nanti akan ada bantahan dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali kepada yakni Syiah dan juga yang lainnya. Artinya bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun itu mencintai apa yang ditakrir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berbuat ghulu berlebihan dan bahkan menuhankan bapaknya, yakni Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ya. Ini kisah yang Masya Allah, yang mulia, sejarah dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ambil banyak faedahnya. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya mencontohkan ya kepada anak kecil, bahkan ini cucunya, dipeluk, ya, dicium, dan bahkan diajak bercanda. Suatu hal yang lumrah yang menunjukkan kekasih sayangan seseorang adalah seperti demikian. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Fitrah manusia kepada anaknya yang lucu, atau mungkin cucunya, atau juga anak kaum muslimin yang lainnya yang mungkin juga menyenangkan, hal itu adalah suatu hal yang menunjukkan kasih sayang dan tidak keringnya hati kepada anak-anak kecil dan juga lingkungan sekitarnya yang ada di situ. Fi hadzal hadis ya zikru jumlatin minal adabil islamiyati arrafi'ati minha. Ini ada agak panjang syarahnya. Mungkin bisa jadi bersambung ya. Di dalam hadis di atas, dalam catatan kakinya hadis ini hasan. Atau fi hadal hadis zukiro. ya, jumlatun minal adab, bisa jadi fi hadzal hadis dzikru jumlatin minal adabil islamiyah arrafiati minha. Dalam hadis di atas disebutkan secara global, ya, secara global dari adab-adab Islam yang rafi'ah, yakni yang mulia, yang tinggi. Di antaranya satu, bayan tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi. Penjelasan rendah hatinya, bukan rendah diri, ya. Beda kan rendah diri sama rendah hati? Kalau rendah diri ini biasanya sifat yang mazmum, yang jelek. Minder gitu. Padahal dia mampu, padahal dia tidak ada masalah dan sebagainya, tapi mungkin karena psikis, secara psikis, psikologi, dia minder. Padahal biasa saja, ya. Bedakan dengan rendah hati. Rendah hati dia penampilannya bersahaja, tidak ada yang dia paksakan dan tidak ada yang dia paksa-paksakan, yang dia buat-buat seperti itu, dan dia tidak menunjukkan kalau dia itu mampu. Beda kalau dengan minder. Minder itu sikapnya itu betul-betul ini banget gitu, ya, turun sekali, down sekali keadaannya, ya. Jadi seperti yang kalah seperti itu. Padahal dia mampu, dia bisa, dan dia tidak ada masalah, ya. Hanya mungkin karena psikis dan juga mungkin dia merasa bersalah barangkali, ya, memiliki masalah, problem dengan yang orang yang dia hadapi, sehingga dia rendah diri. Tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia, seorang makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya, itu tawadhu, rendah hati, tidak gengsi, ya. Kemudian juga tidak, nih saya nabi, kalian ini ngesot jalannya gitu misalkan, ya. Tidak seperti itu. Tapi biasa jalan bersama. Bahkan Rasulullah boncengan sama sahabat yang lainnya dengan di atas kendaraan. Rasulullah tidak beda-bedakan. Bahkan seseorang yang datang kepada suatu majlis itu dikatakan susah, mana nabi, mana yang namanya nabi, karena sama pakaian, sama, dan juga duduknya sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, ini namanya rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Jadi sahabatnya tidak canggung, sahabatnya tidak kayak gimana gitu, ya. Bahkan dikatakan tidak boleh sampai mengagungkan berlebihan dan sebagainya. Hanya saja yang diutamakan adalah penerimaan kepada syariat, ittiba'nya mereka, dan juga kecintaannya. Saking seperti demikiannya Rasulullah, para sahabat betul-betul cinta kepada Nabi dengan kecintaan yang tinggi dan kesetiaan yang luar biasa di dalam jihad fisabilillah dan seterusnya. Wa annahu yakhruju ma'ahum wa yakhrujuna ma'ahu. Contohnya, Rasulullah keluar bersama mereka dan mereka pun berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhadithuhum wa yuhadithunahu kama akawahidin minhum. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu tidak seperti yang diistimewakan dengan raja-raja. Bayangkan kalau raja-raja, ya, ibaratnya penggambarannya itu mencolok sekali, ya, pakaiannya lain, ya kan. Kemudian juga belum lagi dengan bodyguard-bodyguardnya misalkan gitu, atau mungkin juga yang datang sampai sembah-sungkem dan mencium kakinya, ya. Kemudian kalau ada apa-apa langsung, ya, artinya dia menunjukkan kelihatan sekali keangkuhannya dan juga kebesaran kerajaan dan sebagainya, ya, dan seterusnya, ya. Nah, tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah duduk bersama mereka, berjalan bersama mereka, bahkan kadang boncengan, bahkan kadang sampai Rasulullah itu, ya, disikapi dengan sikap-sikap yang kasar, itu Rasulullah tidak langsung membalas. Bahkan Rasulullah tidur di atas tikar yang sampai, ya, membekas di pipinya, sehingga sahabat yang melihatnya itu menangis. Ini menunjukkan Rasulullah itu tawadhu yang luar biasa. Itu yang pertama. Pelajaran yang sangat penting, yang besar. Artinya kita harus kenal siapa Nabi kita. Kalaupun ada, seandainya Rasulullah dihidupkan pada hari ini, niscaya kalian tidak akan bisa bedain mana raja, mana Nabi. Karena begitu, beliau itu, apa namanya, sederhana. Sederhana dan dermawan. Dan juga, Masya Allah, ya, rendah hati kepada sahabat-sahabatnya. Kedua, arifku bisagir wa mulatafatuhu. Arifku bisagir wa mulatafatuhu. Sayang dengan yang lebih muda, lebih kecil, dengan anak-anak kecil, dan apa? Mulatafatu. Yani kelembutan. Yani lemah lembut bersama yang lebih kecil. Ya. Jangan sampai kita sekali-kali ikop duluan gitu. Kalau dengan anak kecil itu utamakan kelembutannya, utamakan. Ya karena mereka masih kanak-kanak, masih apa belum balig, ya dan juga belum ngumayis mungkin. Ya kita utamakan dengan mereka kelembutan. Hatta mereka mukul kita misalkan, lempar pakai sepatu, sakit nggak? Sakit mungkin ya. Tapi kan anak-anak sudah biarin. Ya maafnya lebih dahulukan daripada ikobnya atau membalasnya, ya. Kadang-kadang mungkin memecahkan gelas kita, ya. Sudah lagi baru bikin kopi, ya. Belum disempet diseruput, ya. Senggol jatuh, gitu ya. Atau bahkan gelasnya pecah, ya sudah. Labas sudah. Maafin meskilah, ya. Tidak ada masalah sudah. Maklum. Jadi utamakan sama anak kecil itu seperti itu, ya. Ya mungkin nanti di masyarakat. Ya, lagi jalan, kemudian disenggol kita dengan sepedanya, akhirnya jubah kita sobek, misalkan gitu ya. Atau mungkin jadi kotor dan sebagainya. Ya, maklum, sudah. Maklumi, seperti itu. Namanya masih anak-anak. Kemudian, kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'as-sighar umuman. Wa annahu kana yusallimu alaihim. Coba lihat ya. Ini tidak nabi, bayangkan seorang nabi, seorang yang Masya Allah afdalul khalqi indallah, seutama-utamanya makhluk di sisi Allah, memberi salam sama anak-anak kecil. Assalamualaikum, ya gitu ya. Assalamualaikum. Ini kita mungkin aduh. Ya. Gimana gitu. Sudah jadi ustaz, sudah jadi syekh bahkan mana kecil salam, aduh, ngapain nggak gitu ya? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak kecil secara umum beliau bahkan salam kepada mereka. Wa ma'af ahfadihi khususan, bahkan bersama siapa? Cucu-cucunya secara khusus. Ahfadihi kal Hasan wal Husain ibni Ali ibni Abi Talibin wa Fatimata radhiyallahu anhum. Ya. Seperti kepada cucunya siapa? Hasan wal Husain, anaknya atau ibnai, ya. Kal Hasani wal Husaini, Husaini ibnai, yakni dua anak dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga anaknya Rasulullah yakni Fatimah radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Itu yang kedua. Ketiga, mu'anaqatus saghiri wa mulatafatuhu. Memeluk anak yang kecil dan lemah lembut bersamanya, ya. Bahkan Rasulullah menciumnya. Sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al Husain fi hadhil jaulah. Ya, bersama cucunya yakni Husain di jalan tadi, di jalan ini, fil jaulah, yakni dalam kesempatan tersebut. Wa fil hadis yang keempat, zikru mu'jizatin Nabi. Zikru mu'jizatin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata dalam hadis di atas itu ada faedah. Disebutkan mukjizat, yakni berita kenabian. Artinya pendukung-pendukung dengan kenabian seseorang nabi atau rasul adalah didukung dengan mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar apa? Mukjizat yang terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Al-Qur'an. Ini menunjukkan Al-Qur'an itu terasa bagi kita, walaupun Rasulullah tidak ada, kita merasa ini mukjizat Nabi yang bukti bahwasanya Rasulullah itu adalah benar. Mukjizat yang lainnya, keluar dari sela-sela jarinya air, ya, air, sehingga apa para sahabat bisa berwudu semuanya. Mukjizat di keluarganya seseorang sahabat, masakan jadi banyak, ya kan gitu. Dan termasuk berita-berita tentang yaumil kiamah, hari kiamat, tentang Nabi Isa, turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi, Dajjal dan seterusnya, bahkan juga ini terhadap cucunya yang walaupun sudah meninggal juga. Ya, ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhbara, di mana Rasulullah mengkhabarkan bahwa Hasan dan Husain min ahabbihima, di antara ya yang lebih dicintai, yang paling dicintai keduanya. Ya. Bi anal Hasan wal Husain min ahabbihima, di antara orang yang dicintai, paling cintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengajarkan faqad ahabbahu Allahu azza wa jalla wa annahuma sibtani minal asbat. Sungguh Allah akan mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Tentu dengan kecintaan yang sesuai dengan porsinya, bukan dilakukan seperti Syiah Rafidhah dengan maksud-maksud tujuan tertentu, bahkan kedustaan ya, bahkan juga tidak ada tuntunnya sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyimpangan yang sangat jelas ya. Bahkan Allah akan mencintai seseorang yang mencintai Hasan dan Husain, wa annahuma, dan Hasan wal Husain dikatakan sibtani minal asbat, yakni dua orang cucu yang mulia di antara keturunan-keturunan yang lainnya di permukaan bumi ini. Satu lagi ya, wa fil hadis manqibah atau manaqib, minal manaqibil azimah. Apa makna manqibah? Yakni kita sering mendengar manaqib Nabi, manaqib istilahnya Abdul Qadir Jilani, manaqib ini, manaqib fulan dan sebagainya. Apa makna manqibah? Ya ini perbuatan yang mulia, perbuatan yang agung, atau juga sesuatu hal yang membanggakan. Wa fil hadis, di dalam hadis di atas ada manqibah minal manaqibil azimah, yakni kebanggaan atau prestasi atau juga perbuatan yang mulia dari manaqibah yang mulia. Wa fadlin minal fadailil jasimah lil Hasani wal Husain, dan ada keutamaan dari keutamaan-keutamaan yang besar terhadap cucunya Rasulullah bernama Hasan dan Husain. Wa annahuma sayyida syababil jannah, ditegaskan juga oleh Rasulullah bahwasanya keduanya itu termasuk apa? Pemimpin. Bahwasanya beliau nanti berdua menjadi sayyida, yakni sayyid, yakni pemimpin pemuda-pemuda di surga nanti. Wa annahuma sibtani minal asbad, keduanya adalah dua cucu dari keturunan-keturunan yang mulia. Ya, yakni keturunan yang mulia dari makhluk-makhluk di muka bumi nanti. Wa annaman ahabbahuma ahabbahullahu tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang mencintai keduanya, Allah akan mencintainya tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda di atas, ahabballahu man ahabbal hasana wal husaina. Allah akan mencintai orang yang mencintai Hasan wal Husain. Demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dars kita siang hari ini, dan syarah dari Syekh Zaid bin Hadi bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali, yang insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan mendatang biiznillah taala. Keterangan-keterangan selanjutnya yang masih cukup panjang ya. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.